Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang keempat dari kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba. Kita berada di Al-Qaidah Al-Thalithah di halaman 18 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, Al-Qaidah Al-Thalithah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina atau mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar, wa minhum man ya'budu al-mala'ikata, wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin, wa minhum man ya'budu al-asyjara wal-ahjar, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kaidah yang ketiga, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak di tengah orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka. Maksudnya beliau tampak di tengah kaum musyrikin, ibadah-ibadah mereka itu berbeda-beda, beraneka ragam jenis peribadatan dan bentuk kesyirikan mereka. Iya. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, beribadah kepada matahari dan bulan. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka yang menyembah nabi-nabi dan orang-orang yang salih. Di antara mereka ada yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membedakan mereka dalam ibadah kepada selain Allah. Iya. Dalilnya apa mereka diperangi semuanya? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah. Jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata hanya untuk Allah. Fitnah di sini bisa memiliki berbagai mana, dan di atasnya berbagai penafsiran dari as-salaf terkait dengan fitnah. Dan tidak diragukan bahwa di antara fitnah atau fitnah yang paling besar itu adalah beribadah kepada selain Allah, kesyirikan. Karena itu di antara para ulama ahli tafsir ada yang menafsirkan fitnah bermakna kesyirikan. Dan tidak diragukan bahwa itu adalah fitnah yang paling besar. Jadi hatta la takuna fitnah, sampai jangan ada kesyirikan. Iya. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama itu menjadi milik Allah. Pokok dari agama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai tidak ada fitnah dan sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Iya. Baik. Jadi di sini saya poinkan empat pembahasan. Yang pertama, maqsudul qaidah bayan anna ma ta kufrul musyrikin ibadatu ghairillahi duna nadharin ila manzilati ma'budatihim. Maksud dari kaidah penjelasan bahwa pokok kekafiran kaum musyrikin, itu diperbaiki ya, di terjemahannya itu salah tulis, agak fatal sedikit salah tulis ya. Pokok kekafiran kaum musyrikin adalah ibadah kepada selain Allah, bukan melihat pada kedudukan apa-apa yang mereka ibadahi. Baik. Jadi ini kaidah penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa kaum musyrikin yang beraneka ragam bentuk ibadah mereka, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada para nabi dan orang-orang salih, ada yang beribadah kepada pepohonan, bebatuan, beraneka ragam jenis ibadah mereka. Tapi hukum nabi terhadap mereka sama. Mereka semuanya dianggap berbuat kesyirikan. Semuanya diperangi. Semuanya diperangi. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi standar kekafiran mereka bukan apa yang mereka ibadahi. Yang menyebabkan mereka dihukumi sebagai kaum musyrikin yang kafir bukan karena apa yang mereka sembah, tapi hanya satu yang dilihat. Yang dilihat adalah apa? Mereka semuanya bersyirikat pada bentuk ibadah kepada selain Allah. Dan itulah kesyirikan. Itulah kekafiran mereka. Tidak dilihat kepada apa yang mereka ibadahi. Iya. Dia mau menyembah berhala, mau bersujud ke patung, atau misalnya dia berdoa kepada siapa yang selain Allah, atau dia beribadah kepada malaikat, tidak dilihat kepada itu semua. Yang dilihat bahwa mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kaidah penting sekali untuk diketahui dalam tauhid. Sehingga seorang yang bertauhid itu, yang mengenal agama Islam, mengenal agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia di kondisi apapun, ya, bagaimanapun bentuk dari kesyirikan dan bagaimana kesyirikan itu dikemas, semuanya dia pandang dengan sudut pandang yang sama. Semuanya adalah ibadah kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Inilah kekafiran yang dengannya kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafirkan dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini sudah sampai ya maksud dari kaidah ini. Nah, pembahasan yang kedua yang ingin diterangkan di sini, tanawwu wa tafarruqu ibadat al-musyrikin. Keragaman ibadah kaum musyrikin. Iya. Keragaman ibadah kaum musyrikin. Sebagian orang musyrik di masa ini kalau dikatakan, kamu ini ketika kamu berdoa ke penghuni kubur, itu kesyirikan. Sama dengan kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Dia berkata, enggak, kaum musyrikin itu, mereka itu menyembah kepada berhala. Saya enggak menyembah ke berhala. Hah? Maka kalau mengerti kaidah ini mudah memahami. Iya. Bahwa kaum musyrikin di masa Nabi, ibadahnya bukan cuma satu. Bukan hanya doa kepada apa Al-Uzza misalnya, batu. Atau dia berdoa kepada Al-Mana, ya, pohon misalnya, atau kepada Lat yang sudah dijadikan berhala dan seterusnya. Bukan itu. Tapi yang dilihat adalah apa? Ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pokok dari kesyirikan kaum musyrikin yang harus dipahami. Baik, jadi yang mereka ibadahi itu beraneka ragam, banyak bentuknya. Nah, sekarang kita akan membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini. Syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan beberapa ayat terkait dengan keberadaan kaum musyrikin itu memiliki beberapa bentuk ibadah. Dan Syekh juga akan menjelaskan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Kita juga akan menerangkan ya tentang kandungan dan faedah yang kita petik dari hadis ini. Baik. Karena itu di pembahasan yang ketiga, syarhul ayati fil babi wa fawaiduha. Penjelasan ayat-ayat yang terkandung di dalam bab ini dan faedah-faedahnya. Iya. Baik. Kata penulis rahimahullah, dalilus syamsi wal qamar qauluhu ta'ala. Dalil tentang adanya yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakan mereka jika kalian hanya beribadah kepadanya. Baik. Ini ayat menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan apa? Bulan. Karena itu dikatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan. Artinya memang ada yang sujud kepada matahari dan bulan. Ya. Sehingga ayat ini turun memberikan khitab kepada mereka. Iya. Baik, sisi pendalilan untuk apa namanya? Penulis membawakan ayat ini jelas. Dan ayat ini di antara faedahnya menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran itu yang dinamakan ayat itu adalah sesuatu yang jelas, argumen yang tidak bisa tertolak. Iya, karena itu dibawakan malam, siang, matahari dan bulan. Sebab ini dari tanda-tanda kebesaran Allah tiap hari berulang bersama kita, bersilih ganti. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Iya. Dan penggunaan ayat itu lebih bagus ya daripada penggunaan kata mukjizat. Dari penggunaan mukjizat. Iya, biasanya orang kan pakai mukjizat. Dan mukjizat itu ya penggunaan digunakan oleh orang-orang belakangan, tapi kalau bahasa Al-Qur'an itu tidak dipakai kata mukjizat, pakai kata ayat. Iya, ayat atau bayyinat atau yang semisal dengannya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga kaidah yang telah kita terangkan bahwa al-iqrar bir rububiyah itu mengharuskan al-iqrar apa? Bil uluhiyah. Karena itu ditambih. Sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka. Kok bisa sujud ke matahari dan bulan padahal Allah yang menciptakan matahari dan bulan? In kuntum iyyahu ta'budun. Terdapat bahwa tauhid itu bersih dari segala bentuk kesyirikan. Bersih dari segala bentuk kesyirikan. Dan terdapat bahwa kemurnian ibadah kepada Allah itu didukung dengan bukti bahwa dia betul-betul berlepas dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala." Dan dalil adanya yang menyembah malaikat adalah firman Allah taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun." Dan ingatlah hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kepada kalian? Ini hari kiamat ya. Hari kiamat itu hari di mana yang disembah dan yang menyembah dikumpulkan bersama. Kemudian terjadi perdebatan antara keduanya. Iya. Malaikat disembah, didatangkan yang menyembahnya. Ditanyakan kepada malaikat, apakah mereka ini yang menyembah kalian ini benar menyembah kepada kalian? Malaikat-malaikat pun menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami, wali kami. Bukan mereka. Balkanu ya'budun al-jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan dari mereka beriman. Nah, di sini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah kepada malaikat. Ada yang menyembah kepada siapa? Malaikat. Walaupun misalnya hakikatnya dia bukan menyembah kepada malaikat, jin yang berbicara kepada mereka. Ya, seakan-akan dia malaikat, padahal yang berbicara siapa? Jin. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin di antara sebab mereka semakin larut di dalam kesyirikannya itu ada dari kalangan jin, kalangan syaitan yang membuat mereka apa? Semakin larut di dalam kesesatan. Ya, dalil lain ada ayat lain. Untuk dalil ini ayat di surah Al-Imran, "Wala tattakhidul malaikata wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Allah tidak memerintah kalian untuk menjadikan ya para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob yang diibadahi selain daripada Allah. Maka ini menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang menjadikan nabi dan para nabi sebagai rob-rob yang diibadahi. Iya. Di antara manusia ada yang menjadikan para nabi dan para malaikat sebagai rob-rob yang diibadahi. Baik. Kemudian di antara dalil juga kata beliau, dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, putra Maryam. Adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sembahan selain daripada Allah? Iya. Karena ini ucapan kaum musyrikin, ucapan orang-orang kafir, orang-orang Nasara kepada Nabi Isa. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran, ditanya kepada Nabi Isa alaihi salam, apa benar itu? Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Iya. Baik. Jadi ini juga dari pelajaran ya. Dari pelajaran. Pada hari kiamat itu kebenaran itu ditampakkan. Kebenaran ditampakkan. Karena itu para nabi dan para rasul ditampakkan kebenarannya, tidak ada yang ditinggalkan. Iya. Nanti umatnya akan menyesal ketika tidak mengikuti rasulnya pada hari kiamat. Tidak dibiarkan begitu saja, hisab langsung masuk neraka, tidak. Ya, dibuat mereka semakin menyesal. Karena itu ditampakkan kedudukan para nabi, didatangi oleh manusia di permohonan syafaat. Setiap nabi dan rasul punya telaga di padang mahsyar. Ya, siapa saja dari umat kalau mau minum, dia harus cari telaga nabinya. Harus cari telaga nabinya masing-masing. Dan di telaga ada yang dibiarkan minum, ada yang diusir dari telaga. Ini salah satu bentuk bagaimana para nabi tampakkan kebenarannya. Nah, sama dengan peribadatan. Tidak dibiarkan orang yang beribadah kepada selain Allah itu begitu saja. Didatangkan yang beribadah, yang diibadahi, semuanya kan dipertemukan, dihisab. Agar supaya tampak yang hak, tampak yang benar. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husna dari namanya yang Maha Indah adalah nama Al-Haq. Semuanya akan ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalil berikutnya kata beliau, "Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala." Dalil bahwa ada yang menyembah orang-orang salih adalah firman Allah taala, قُلِدُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ud'u alladziina za'amtum min dunihi, panggillah, serulah mereka yang kalian anggap rob selain daripada Allah. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Mereka tidak akan memiliki kekuasaan apapun untuk menghilangkan bahaya dari kalian, dan mereka tidak akan mampu memindahkannya, menggantinya. Ini juga diantara bentuk bagaimana ditampakkannya kebenaran pada hari kiamat. Yang punya sembahan disuruh. Ya. Suruh sembahan kalian supaya semakin tampak kesesatan mereka dan semakin besar penyesalan mereka dan kehinaan mereka pada hari kiamat. Nasrullah al-afiyya. Ya. Kemudian diterangkan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka ini, orang-orang yang diibadahi ini, mereka juga orang-orang yang berdoa kepada Allah. Mencari kepada Rabb mereka, mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Dan mereka juga mengharap rahmat Allah dan takut kepada adab-Nya. Sesungguhnya adab Rabb-mu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Iya. Baik. Ini ayat ulaikal ladina yad'un, ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan sekelompok jin. Tadinya mereka diibadahi oleh kaum musyrikin. Setelah itu jinnya masuk Islam dan tidak diketahui oleh orang-orang yang menyembahnya ini. Jinnya sudah masuk Islam. Jadi selama ini mereka menyembah kepada jin, jinnya berbicara kepada mereka dan seterusnya. Tapi jin yang disembah ini berbalik sudah. Mereka sudah apa? Sudah masuk Islam. Ya, karena itu dikatakan kepada mereka, ulaikal ladina yad'un. Mereka yang tadinya kalian sembah itu jin-jin itu, sekarang itu mereka sudah masuk Islam. Sekarang mereka beribadah kepada Allah, mencari jalan yang paling dekat kepada Allah. Iya. Mereka juga mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksaannya. Jadi mereka ini sama hamba-hamba seperti kalian. Tidak bisa lagi kalian beribadah kepadanya. Baik, ini makna yang pertama ya. Dan makna yang kedua, ini ayat terkait dengan orang yang menyembah Nabi Isa, ibunya, dan orang-orang salih. Maka dikatakan kepada mereka bahwa yang kalian sembah itu hamba-hamba seperti kalian juga. Orang-orang salih tapi hamba seperti kalian. Mereka juga beribadah kepada Allah, cari jalan yang paling dekat, mengarahkan kepada Allah. Mereka juga takut kepada Allah, takut kepada siksanya dan mengharapkan rahmatnya. Kalau begitu mereka bukan tempat untuk apa? Beribadah. Jadi secara umum bahwa ayat ini di atas dua penafsiran, ini dua-duanya bisa diarahkan kepada mana? Orang yang apa? Orang yang salih. Menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin, dari bentuk kesyirikan mereka, ada yang beribadah kepada orang-orang yang salih. Dan saya sudah bacakan tadi ayat di surah Al-Imran tentang adanya menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalil berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilul asjari wal ahjari qauluhu ta'ala afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatul ukhra. Iya. Apakah kalian wahai kaum musyrikin patut menganggap Al-Lata dan Al-Uzza serta manah yang ketiga yang paling terkemudian? Manah yang ketiga yang paling terkemudian, apakah kalian patut menganggapnya sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Lat ini nama patung di Taif. Nama patung di Taif. Dia ibarat batu besar yang sudah dipahat. Asalnya ada seorang yang bernama Lat, yang katanya dia ini berbuat baik kepada manusia. Setelah itu dibuatkan pahatan dari patungnya sehingga dia disembah. Ini Lat. Adapun Al-Uzza, ya. Baik. Adapun Al-Uzza ini sebuah pohon dari salam di Wadi Nakhlah, berada antara Mekah dan Taif. Iya. Jadi mereka sudah tirai diliputi oleh tirai-tirai di seputar pohon ini, dan ada tempat di situ untuk bersandar. Iya. Dan manusia ketika mendatangi ada suara-suara yang berbicara dari pohon itu. Itulah para syaitan, para jin yang berbicara kepada mereka. Dan almana ini juga batu, ya, batu yang besar yang dikatakan berada dekat dengan Gunung Qudait. Gunung Qudait. Qudait ini antara Mekah dan Madinah. Ini dulu di masa dahulu, di masa jahiliyah, ini berhalanya kaum Khuza'ah, kemudian Aus dan Khazraj. Mereka ihlal haji dari situ, dari almanah ini. Iya. Baik, jadi sisi pendalilan dari ayat, tampak ya di dalam ayat ini ada bentuk sembahan mereka bebatuan, ada bentuk sembahan mereka apa? Pepohonan. Baik. Sekarang kita lihat hadis yang beliau bawakan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa haditsu Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu annahu qala. Dan hadis Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, ada silam pendapat ya tentang nama beliau, tapi lebih masyhur disebut Abu Waqid al-Laitsi. Nah, annahu qala, beliau berkata, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kata beliau, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Ya, ini peperangan setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, Mekah ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat. Dan dimaklumi setelah Fathu Mekah itu manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Ya, banyak dari penduduk Mekah masuk Islam. Baik, dikatakan oleh Abu Waqid di sini, wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Dan kami waktu itu masih dekat masa kekafiran. Maksudnya baru memeluk agama Islam. Belum jauh, belum lama dia dari kekafiran. Iya. Dan ini menunjukkan bolehnya seorang itu menceritakan dari masa lalunya. Dia menceritakan dari masa lalunya kalau ada pelajaran yang bisa diambil darinya. Ada pelajaran yang bisa diambil darinya. Baik. Kemudian kata beliau, walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha datu anwab. Sementara kaum musyrikin memiliki sebuah pohon bidara yang mereka beriktikaf di sisi pohon itu. Jadi iktikaf itu sudah dikenal di bahasa mereka, iktikaf ya. Tapi ini iktikafnya di pohon. Iktikafnya di mana? Di pohon. Itu bentuk dari ibadah mereka. Baik. Baik, jadi iktikaf itu dia bermukim di situ, itu dalam niat ibadah. Dalam niat ibadah. Kalau dia berada di misalnya di warung kopi sedang ngopi, duduk di situ itu bukan iktikaf namanya. Walaupun dia berdiam lama, sebab iktikaf itu dikatakan dengan niat apa? Dengan niat ibadah. Jadi dikatakan mereka beriktikaf di sisi pohon itu dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Iya, pohon itu disebut Datu Anwab. Untuk apa mereka gantung-gantungkan senjata di situ? Iya. Ini supaya dapat berkah. Jelas ya? Ini bentuk tabarruk. Sudah lama berada di tengah kaum musyrikin gantung senjata supaya senjatanya berberkah. Nanti apa namanya semakin bagus dipakai berperang dan sebagainya ya. Iya. Dan di masa sekarang ada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu melakukannya. Baik. Dikeluarkanlah senjata itu ya dari tempat tertentu, disimpan, diolesi dengan hal tertentu agar supaya datang dari apa? Keberkahan-keberkahan menurut mereka. Baik. Jadi disebut sebagai Datu Anwar. Datu Anwar artinya tempat yang banyak digantungi, begitu. Tempat yang banyak digantungi. Sebab memang banyak digantungi pedang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Innaha sunan. Kata beliau Allahu Akbar. Iya. Baik. Sebelumnya, pamararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah, ij'al lana datu anwat kama lakum datu anwat. Maka kata Abu Waqid, kami pun melalui pohon tersebut. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah datu anwat untuk kami sebagaimana mereka memiliki datu anwat. Iya, ini fitnahnya kesyirikan ya. Fitnahnya apa? Dari kesyirikan. Kadang bisa menjerumuskan seorang jatuh ke dalam hal-hal tanpa dia sadari. Dan sekarang ini banyak ya bentuk-bentuk yang dilihat, dipersaksikan. Ya. Baik, ini sahabat berjalan bukan dalam rangka hiburan. Kadang ada sebagian orang di masa ini menjadikannya sebagai hiburan. Jadikannya sebagai hiburan. Di sebagian film ada bentuk kesyirikan sebenarnya. Oh itu kan saya tahu itu syirik. Cuman hiburan saja. Hah? Di sebagian mainan juga seperti itu. Game dan sebagainya. Itu ada bentuk-bentuk kadang. Dari bentuk menyerupai sihir dan sebagainya. Ini kan cuma main-main saja. Jelas ya? Ini fitnah yang kayak gini. Ini para sahabat berlalu. Para sahabat yang baru masuk Islam ini berlalu. Tiba-tiba mereka berkata, ya, ya Rasulullah buatkan untuk kami Datu Anwat sebagaimana mereka punya Datu Anwat. Minta juga dibuatkan hal yang sama. Iya. Jelas ya? Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Ini takbir. Takbir menunjukkan pengingkaran. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa lafaz takbir itu belum tentu persetujuan. Ya, sebab yang terkenal di kalangan orang belakang kalau takbir itu kan dia kagum. Iya. Kagum ya? Atau dia mendukung. Ya. Nah, ini Nabi mengucapkannya dalam rangka mengingkari. Mengingkari. Nah, ini jiwa tauhid seperti itu. Ketika ada hal-hal yang mungkar, diingkari dengan lafaz pembesaran kepada Allah. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian beliau berkata, innaha sunan. Iya. Sesungguhnya, itu adalah sunan, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Iya. Itu seperti itu. Sunan. Dan ini yang menjadi masalah, sunan ini. Mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kita. Diingatkan oleh Nabi. Qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Menunjukkan boleh seorang itu bersumpah, walaupun tidak diminta, bersumpah. Dan terdapat penegasan sifat tangan bagi Allah. Biyadihi, di tangan Allah. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Iya. Dan terdapat ketundukan kepada takdir, bahwa jiwa ini itu tunduk di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Qultum, kalian telah mengucapkan kama qalat banu Israel, sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel. Ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa? Ini potongan dari ayat ya di surah Al-A'raf. Ayatnya di surah Al-A'raf itu ketika disebutkan tentang Bani Israel, bagaimana mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Lalu disebutkan nikmat Allah diwariskan untuk mereka Baitul Maqdis dari timur sampai baratnya. Kemudian Allah berfirman, wajawazna bi Bani Israel al-bahra. Iya. Maka kami lewatkan Bani Israel dari lautan itu. Dilewatkan dari lautan. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Mereka datangi satu kaum beriktikaf di berhala-berhala mereka. Maka mereka pun berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya beberapa sembahan, berbagai sembahan. Nah, maka di dalam ayat diterangkan oleh Nabi Musa pengingkarannya, innakum qaumun tajahalun, kalian ini adalah kaum yang jahil. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dari para sahabat di sini yang mengucapkan hal tersebut, dan terdapat orang jahil itu diberi udzur padahal yang dia tidak ketahui. Para sahabat tidak tahu tentang hukum hal ini. Maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada pelajaran yang berharga, bahwa seorang yang dulunya pernah punya kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang, punya dari latar belakang yang tidak bagus, ya, apalagi mengandung kesesatan, bid'ah, kesyirikan dan semisalnya, maka dia itu harusnya lebih berhati-hati. Harusnya lebih apa? Berhati-hati. Sebab kebiasaan lama kadang muncul dia tidak sadari. Kadang muncul tidak dia sadari. Iya. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka masuk Islam, mereka memperbagus keislamannya. Iya. Dan mereka sering mengingat masa-masa jahiliyah, bukan saja untuk mengingat akan besarnya nikmat Allah ketika sudah berada dalam Islam, sekaligus mendalami di mana letak-letak kekeliruan mereka di masa lalu. Iya. Dan ini dari fikih yang sangat besar ya di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini dijadikan barometer oleh para ulama dalam menilai seseorang itu, dilihat dia background-nya apa, di mana dia belajar sebelumnya. Sebab itu kadang memberi pengaruh-pengaruh pada pikiran-pikiran. Ya. Dan muncul belakangan ini orang-orang kadang masuk di dalam dakwah salafiyah, orang-orang yang muncul darinya pemikiran-pemikiran yang tidak bagus. Sebabnya apa? Background-nya yang enggak bagus. Iya. Background-nya yang tidak bagus. Dia dulu kenal dari bidah-bidah, dari kelompok-kelompok sesat. Ya, setelah itu dia kenal dakwah salafiyah, belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi belum rapi ini semua diperbaiki. Dia belum pernah duduk serius ke guru memperbaiki dari kekeliruan-kekeliruan pemikirannya. Akhirnya kekeliruan ini tetap ada, dia enggak bisa bantah. Jelas kan? Jangankan orang-orang yang seperti ini, Abul Hasan Al-Asy'ari saja, Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia pencetus bid'ah, sudah berpindah-pindah bid'ahnya, berpindah-pindah, iya, berpindah-pindah dari Mu'tazilah ke Qullabiyah, kemudian bikin madhab sendiri, madhab Asy'ariyah, Setelah itu dia tobat dari madhabnya. Tobat dari madhabnya. Jadi kalau ada sekarang ini mengaku menganut madhab Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, Masya Allah ya. Ya, pencetus madhab saja sudah tobat. Ya, sedangkan dia sendiri masih mewarisi apa? Madhab yang Abu Hasan Al-Asy'ari sudah tobat. Untuk tobatnya, Abu Hasan Al-Asy'ari menulis 4 buku. Untuk tobatnya. Buku-bukunya ada. Iya. Ada Maqalat Al-Islamiyin, dicetak 2 jilid. Ada Libana, 1 jilid. Ada Risalah Al-Thagar, saya pernah lihat cetakan tebal ya, 1 jilid. Ada Risalah yang keempat, 4 buku. Bersamaan dengan itu, masih ada sisa-sisa pemikirannya yang dikritik oleh para ulama, khususnya di bukunya Al-Ibana. Masih ada sisa-sisa pemikiran apa? Asy'ariyahnya. Iya. Jelas sampai sini? Karena itu, kadang seorang perlu melihat hal-hal yang mewarnainya. Karena itu, seorang apabila dia dari mudanya, dari awal mengenal dakwah, tumbuh di atas sunnah, maka ini yang sangat diharapkan. Iya. Tapi kalau dia tumbuh sebelumnya di atas suatu yang keliru, dia harusnya lebih serius memperbaiki dirinya di atas usul ahli sunnah di situ. Supaya jangan keliru di dalam memahami apa? Usul ahli sunnah. Siapa tahu dia pahami sesuatu, padahal ilmu di masa dahulu dia lupa mengeluarkan. Iya. Baik. Ini dari faedah yang besar ya, terkait dengan hadith Abu Waqid Al-Laitsi ini radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai kaidah yang keempat. Baik, di kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini penulis banyak menyebutkan dalil-dalil ya, tapi intinya satu. Intinya seperti yang telah kita sebutkan bahwa ibadah kaum musyrikin memang banyak bentuknya, beraneka ragam. Tapi kesyirikan mereka itu satu saja. Ukurannya apa? Ya, ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa dibedakan siapa yang mereka ibadahi, kedudukan yang mereka ibadahi. Sebab yang mereka ibadahi juga berlepas diri dari mereka. Ya, malaikat, para nabi semuanya berlepas dari siapa yang mengibadahi mereka. Ya, karena itu yang diibadahi tidak dilihat kedudukannya. Tapi yang dilihat adalah siapa? Yang dilihat adalah apa? Ibadah mereka kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Baik. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Ya. Ya, tampak dari sini ya bahwa kaum musyrikin di masa dahulu itu banyak yang lebih bagus dari kaum musyrikin di masa sekarang. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu yang mereka ibadah itu tidak ada yang dikenal, ada orang yang diketahui betul-betul fajir misalnya, fasik. Ya, mereka ibadahnya malaikat, para nabi, orang-orang saleh, matahari, bulan, makhluk-makhluk Allah ya, pepohonan, bebatuan. Ya, pepohonan batuan itu ada sebabnya. Jelas ya? Kalau di masa sekarang ada yang menyembah dari manusia-manusia, makhluk-makhluk, mereka sendiri akui bahwa orang ini dari manusia yang paling fasik, manusia yang paling fajir, tapi kuburannya diagungkan. Dia tagih. Ada tuh kuburan-kuburan di Mesir, orang-orang yang seperti ini ceritanya. Iya. Dan di masa penulis juga ada beberapa nama yang seperti itu. Jelas ya? Tidak ada yang dikenal di masa kaum musyrikin masa dahulu, ada yang mereka itu menyembah kepada orang yang fasik, orang yang fajir. Tapi di masa sekarang, ya, terjadi hal yang lebih besar daripada tersebut. Baik, al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Dan kaidah yang keempat ini seakan-akan kesimpulan dari 3 kaidah sebelumnya. Ya. Jadi kaidah yang keempat anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina lianna alawwalina yusyrikuna fil rakhai wa yukhlisuna fi syidda wa musyriku zamanina syirkun syirkuhum daimun. Itu diperbaiki harakatnya ya, di situ daiman. Syirkuhum daimun fil rakhai wa syidda. Kata beliau, kaidah yang keempat, sesungguhnya kaum musyrikin pada masa kini kesyirikannya lebih parah daripada orang-orang musyrik terdahulu. Hal ini karena orang-orang musyrik terdahulu melakukan kesyirikan pada waktu lapang, tetapi mereka mengikhlaskan ibadah pada waktu susah. Pada waktu susah. Sedangkan kaum musyrikin masa kita kesyirikannya terus-menerus pada waktu lapang maupun susah. Iya. Pada waktu lapang maupun apa? Susah. Baik, ini kesimpulan dari penulis. Bahwa kaum musyrikin di masa kini, masa kami, masa beliau, ini di masa beliau ya, bagaimana pula di masa kita. Ya. Kesyirikan mereka itu lebih parah dari kaum musyrikin di masa dahulu. Di masa Nabi. Dari sisi mana? Dari sisi kaum musyrikin di masa dahulu, kesyirikan mereka itu di waktu roha saja, di waktu lapang. Kalau lagi bahagia, lagi senang, oh mereka berbuat kesyirikan. Tapi kalau di waktu susah, genting, mereka itu hanya beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Adapun kaum musyrikin di masa kita, kesyirikannya terus-menerus. Di masa susah, masa lapang, semuanya berbuat apa? Kesyirikan. Baik, sisa dalilnya apa? Wa dalilu qawluhu ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum musyrikin di masa dahulu seperti itu. Dan ini diterangkan di berbagai ayat ya, di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Ada di ayat ini di surah Al-Ankabut. Ada juga ayat di surah Al-Isra. Iya. Faida rakibu fil fulki, apa namanya? Dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjahum ilal barri, falamma najjakum ilal barri a'rabtum wa kana al-insanu kafura. Iya. Jadi kalau mereka dikatakan naik ke lautan, maka hilang sesat semua yang mereka ibadah itu, kecuali hanya kepada Allah mereka berdoa. Tapi begitu diselamatkan lagi, maka kalian berpaling. Nah, itu kaum musyrikin. Iya, seperti itu. Di surah Yunus juga ada ayat yang semisal dengannya. Ada juga di surah Luqman. Jelas ya? Jadi beberapa tempat dalam Al-Quran dalil untuk hal ini, menunjukkan bahwa kaum musyrikin di masa lapang, di situ mereka berbuat kesyirikan. Tapi di masa susah, mereka apa? Mereka malah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kaum musyrikin masa sekarang, tidak. Iya. Syiriknya terus menerus. Ya. Di masa susah maupun di masa lapang. Nasallallahu alafiyah. Iya. Itu ada seorang penulis, saya pernah baca bukunya. Sudah lama saya baca ya, buku itu dari Yaman saya baca. Judulnya Kaifah tadi itu, bagaimana saya bisa dapat hidayah. Jadi penulis ini dia ceritakan kisahnya. Iya. Dia dari Yaman ke Saudi naik perahu. Di tengah jalan badai besar. Iya. Maka orang-orang yang di atas perahu ini mulai membisikkan nama-nama yang dia panggil, wahai wali fulan, wahai fulan, fulan, fulan. Subhanallah. Maka didengar oleh orang ini yang menulis buku ini. Dia pun melihat hal tersebut kaget. Dia menegur orang-orang itu. Nasihati. Orang-orang itu justru berkata, rupanya kamu ini yang menjadi sebab kita dapat bahaya seperti ini. Iya. Kamu ini yang menjadi sebab kita dapat bahaya seperti ini. Hampir saja dia dilempar ke laut oleh mereka. Tapi Allah selamatkan ada awak kapal yang membelanya. Akhirnya gak jadi dilempar. Ini kenyataan ya dari kaum musyrikin di masa kini. Ya, saya juga pernah ada kejadian saya alami seperti itu. Ya, di musim haji ya, tahun 98. Jadi saya haji dari Yaman ke Saudi. Namanya jemaah haji Indonesia, ya ikut sama orang-orang Indonesia kan begitu. Maka saya dari Yaman itu dari bandara sudah ngantri, diaturkan ikut di jemaah haji. Saya dapat jemaah haji dari wilayah Kalimantan, satu bus dengan mereka. Ya. Subhanallah, busnya ini baru keluar dari bandara saya sudah kentut-kentut busnya. Ya, tanda sebentar lagi mau mogok nih bus. Tapi Masya Allah, sopirnya jalan aja. Ya, sampai beberapa puluh kilo, akhirnya betul, gak bisa jalan lagi bus itu. Berasap sudah. Iya. Dan dari bagusnya pelayanan haji di sana, mobil polisi itu ada terus panjang jalan jemaah haji itu pasti ada. Sejauh apapun itu ada mobil polisi. Dalam jangka beberapa lama pasti ada. Itu lewat mobil polisi. Tunggu kalian, sudah ditelepon bus baru sedang perjalanan. Iya. Saya lihat ada anak muda di situ, pakaiannya kayak anak pondok pesantren, pakai apa namanya sorban. Iya. Kejauhan itu mulutnya komat kamit. Ya, saya penasaran juga ini anak muda lagi ngomong apa nih. Ya. Karena kebetulan dia di bus duduknya enggak jauh dari saya. Begitu saya dekati, ternyata dia lagi menyebut nama-nama. Ya, ya fulan, dia sebut beberapa nama, Abdul Qadir Jailani, ya Habib fulan, dia sebut nama-nama Habibnya, guru-guru dia. Ya, ajib, subhanallah. Jadi ini pendidikan sudah masuk. Iya. Dan ini anak pesantren ini. Anak pesantren. Maka harus dipahami bahwa kesyirikan ini di masa sekarang itu tersiar, beredar dengan hal sangat sangat dahsyat. Kenapa? Karena kejahilan manusia terhadap tauhid. Kejahilan manusia terhadap tauhid. Karena itu pembahasan tauhid enggak boleh ditelantarkan. Dijadikan sebagai bahan sampingan. Nanti kalau ada masalah belajar tauhid. Hah? Kan itu sebagian orang ya. Itu sebagian orang dakwanya seperti itu. Nanti kalau dia banyak masalah baru dia belajar tauhid. Karena di tauhid itu hatinya menjadi kuat. Tapi kalau dia gak ada masalah, dia ceramahnya juga begitu-begitu aja. Ya. Problematika rumah tangga. Bagaimana menjadi. Gak ada perhatian. Harusnya seorang yang dai kepada tauhid itu kelihatan. Dia di mana-mana itu mengajarkan tauhid, ini yang paling penting. Dia bahasakan aja kepada manusia, bahasa yang paling cocok. Tauhid itu bisa dibahasakan dengan bahasa yang paling indah, paling mengena. Justru itu yang sebenarnya mengikat manusia. Justru dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid itu dakwah yang tidak ada artinya. Mungkin dia akan kelihatan di suatu saat, tapi di hari ketika tertimpa ujian cobaan akan sirna dari dakwah itu. Iya, tapi yang dibangun di atas tauhid itu lain tekan. Itu lain tinggal. Ini yang harus dijaga oleh orang yang belajar tauhid, khususnya para penuntut ilmu. Harus mengerti kaidah ini. Iya, dasar penting di dalam beragama ini. Baik. Jadi ini kaidah ya. Dan saya kira ini kaidahnya jelas. Iya. Dan saya poinkan di sini dua pembahasan. Yang pertama maksudul kaidah bayanu giladi syirki ahli zamanil muallif wa man ba'dahum. Diperbaiki itu ya, wa man ba'dahum. Minal mutaakhirina wa annahum aghladu syirkan minal awwalin. Maksud dari kaidah penjelasan besarnya kesyirikan orang-orang belakangan pada masa penulis dan setelahnya. Terus tambah lagi ada yang kurang ya penerimanya, dan bahwa ya, kesyirikan mereka ini lebih parah dari kesyirikan kaum musyrikin di masa terdahulu. Baik, ini maksud dari kaidah. Sekira itu jelas. Pembahasan yang kedua, aujuhun adida fi bayani anna syirkal mutaakhirin aghladu min syirkil awwalin. Beberapa sudut dalil yang menjelaskan bahwa kesyirikan orang-orang belakangan lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Baik. Saya di sini yarhamukallah ingin mengingatkan beberapa sudut perbedaan antara kaum musyrikin masa dahulu dan kaum musyrikin masa belakangan. Nanti dari situ tampak semuanya bahwa kesyirikan di masa belakangan itu lebih parah daripada kesyirikan di masa dahulu. Sudah berlalu bersama kita selama pembahasan empat kaidah ini, ada enam sisi perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Dan pada enam sisi perbedaan ini semuanya menunjukkan bahwa kaum musyrikin di masa sekarang itu lebih parah kesyirikannya dari kaum musyrikin di masa dahulu. Baik, saya sudah singgung tadi enam sisi perbedaan. Sekarang saya mau tagih. Yang pertama, ayo, dari kaidah yang pertama dulu. Kaidah yang pertama, berapa sisi? Saya terangkan tadi, ada tiga di kaidah yang pertama. Yang pertama, kaum musyrikin di masa dahulu itu mengakui tauhid apa? Rububiyah. Mereka tidak ada masalah di tauhid rububiyah. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang ada yang juga syiriknya di dalam tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, Kaum musyrikin di masa dahulu itu kesyirikannya tidak dikenal di dalam asma wa sifat kecuali pada nama apa? Nama Rahman. Tapi kalau kaum musyrikin di masa belakangan, mereka juga banyak terjatuh di dalam kekeliruan di pembahasan asma wa sifat. Baik, dua. Yang ketiga, ya, di dalam memahami tauhid, mereka itu mengerti la ilaha illallah. Jadi ketika disebutkan la ilaha illallah, langsung paham apa maknanya. Tidak perlu ditafsirkan. Mereka mengerti bahwa la ilaha illallah penekanannya pada tauhid apa? Uluhiyah. Tapi kalau kaum musyrikin di masa sekarang, banyak yang tidak mengerti la ilaha illallah. Ya, tidak paham apa maknanya, konsekuensinya. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat berada di kaidah yang kedua. Ayo. Ayo. Ada yang bisa menyebutkan? Kenapa? Kaidah yang kedua kan, kalau kaum musyrikin di masa dahulu sebab mereka berbuat syirik apa? Talabul qurba wa talabu syafa'ah, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Jadi dijadikan perantara saja oleh mereka. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, ada yang langsung kepada yang mereka ibadah itu bukan kepada Allah, memang dia sembah langsung ke situ. Ya. Minta pengampunan kepada penghuni kubur, bukan mintanya kepada Allah. Iya. Bukan mintanya kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur, nasallallahu alaihi. Baik. Sisi yang kelima. Ayo yang kelima. Di kaidah yang ketiga tadi. Di kaidah yang ketiga, saya sudah terangkan bahwa di kaum musyrikin masa dahulu itu tidak ada dikenal dari yang mereka sembah, ada yang disebut fajir dan fasik, itu tidak dikenal di kalangan mereka. Berbeda dengan kesyirikan di masa belakangan. Sampai yang mereka ibadahi ada yang dari fusaq, dari fujar. Iya, nasallallahu alaihi. Baik. Yang keenam. Yang keenam di kaidah yang terakhir. Ayo, apa yang keenam tadi? Hah? Kaum musyrikin masa dahulu syiriknya di waktu apa? Di waktu lapang saja. Di waktu susah apa yang mereka lakukan? Tidak ada syirik, murni ibadah hanya kepada Allah. Ya, tapi kaum musyrikin belakangan, kesyirikannya kapan? Semua keadaan, di waktu lapang maupun di waktu susah. Berarti ini sudah berapa? Sudah 6. Saya tambah 4 lagi supaya menjadi 10. Iya. Baik. Yang ke 7. Yang ketujuh, kaum musyrikin di masa dahulu itu mereka tahu bahwa kelakuan mereka dari kesyirikan itu menyelisihi agama para nabi dan para rasul. Mereka tahu itu. Iya. Karena itu langsung mengingkari ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah. Dia berkata, ja'alal alihata ilahan wahida inna hadha lasyi'un ujab. Apakah Nabi Muhammad menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini suatu hal yang menakjubkan. Dia tahu bahwa dia menyelisih para nabi dan para rasul. Ngerti. Tapi kalau kaum musyrikin di masa belakangan, dia malah menganggap dirinya sesuai dengan apa? Sesuai dengan dakwanya para nabi dan para rasul. Iya. Baik. Ini sisi disebut oleh Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman dalam bantahan beliau kepada Daud bin Jirjis. Baik. Kemudian berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Iya. Yang ke-8, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin di masa dahulu itu kalau mereka minta sesuatu dari perantara-perantara, siapa yang mereka mendekatkan mereka ini, maka itu yang mereka minta hanya hajat dari hajat-hajat dunia saja. Diselamatkan dari bahaya, ada keluarganya yang hilang dikembalikan, ya, dari perkara yang terkait dengan apa? Dunia. Keluarganya misalnya hilang, ya, enggak tahu kemana rimbanya, pergi enggak selamat begitu, ya, minta supaya dikembalikan, permohon dijadikan perantara. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, mereka minta hajat dunia dan akhirat semuanya. Ya. Dunia dan akhirat. Itu ucapan Al-Busir itu, perhatikan ucapannya. Naudzubillah. Dia berucap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa namanya? Inna min judika ad-dunya wa darratuha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami. Dari kedermawanan engkau ya Nabi, wahai Nabi, adanya dunia dan akhirat. Ini karena kedermawanan Nabi. Dan dari ilmu Nabi, Nabi memiliki ilmu lauh dan qalam. Ya. Ini Al-Busiri yang dianggap alim di tengah mereka. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Hah? 9. Baik. Yang ke-9, kalau kaum musyrikin di masa dahulu, apabila mereka itu misalnya disebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, atau seorang membawa embel-embel yang ada nama Allah di situ, mereka agungkan, mereka besarkan. Iya. Dan mereka tidak berani untuk bersumpah dengan nama Allah, kemudian mereka dusta di situ. Beda dengan kaum musyrikin di masa belakangan. Kadang dia terang-terangan dengan nama Allah, tapi dia dusta dalam hal tersebut. Ada malah yang agamanya taqiyah. Agamanya taqiyah, seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Kalau mau lihat sosok pendusta dari ahlu syirk di masa sekarang, cari saja orang yang namanya Ali Jufri. Ya, di internet itu banyak. Itu kelihatan kedustaan-kedustaannya. Ya, dan kelihatan bentuk-bentuk kesyirikannya itu tidak bisa dihayalkan. Ini ada syekhnya di depan, dia ngomong ke syekhnya. Dalam saya lihat ya, dalam sebuah video, dia ngomong ke syekhnya, dia minta hal-hal yang tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak diminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk orang yang paling membela bentuk-bentuk kesyirikan di masa sekarang. Iya. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Dan ini yang terakhir ya. Yang ke-10 dari kaum musyrikin itu di masa dahulu, itu tidak ada dikenal di tengah mereka ada namanya wahdatul wujud, bahwa Allah itu menyatu pada sembahan-sembahan yang mereka ibadah ini, berhala, Lat, ada Allah menyatu di situ, Uzza, ada Allah menyatu di situ. Itu tidak ada meyakini seperti itu di masa dahulu. Iya. Beda dengan kaum musyrikin di masa belakangan. Ada yang meyakini bahwa Allah itu tampak pada bentuk-bentuk mereka ini yang mereka ibadahi. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Al-Qayyim, poin yang ke-10 ini. Baik. Jadi ini 10 ya. Sebenarnya masih ada yang lain. Cuman mungkin 10 saja sudah bagus ya. Sebagai dasar untuk membedakan antara parahnya kesyirikan di masa sekarang dan di masa dahulu. Baik, selesai sudah pembahasan Al-Qawaid Al-Arba'ah. Ditutup oleh penulis. Tammat wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai. Semoga selawat Allah dan keselamatan selalu senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat beliau. Baik. Risalah yang kedua. Kita berpindah kepada kitab yang kedua. Baik, sebelum berpindah kepada kitab yang kedua, ada pertanyaan sampai sini? 5 menit untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalau ada yang berbuat dari tangga misalnya, dari kesyirikan, bagaimana kita mendakwainya? Ini perlu hikmah ya. Perlu hikmah dan perlu ilmu. Ya. Itu subhanallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di masa beliau, itu ada kuburan Zaid ibn al-Khattab. Tahu Zaid ibn al-Khattab? Ini saudara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kuburnya ini manusia itu berdoanya apa? Ya Zaid, wahai Zaid, wahai Zaid. Bukan berdoa kepada Allah, berdoa kepada Zaid. Apa yang dilakukan oleh Syekh rahimahullah? Beliau tidak berkata kamu ini musyrik. Ya, kamu ini. Beliau kasih sesuatu yang bisa dipahami oleh akal mereka. Beliau hanya berkata, Allahu khairun min Zaid. Ya. Allah lebih baik daripada apa? Daripada Zaid. Masuk akal atau tidak? Diterima oleh mereka semuanya. Ya, jelaslah kalau berdoa kepada Allah kan lebih baik daripada kepada Zaid. Itu kadang perlu tahapan masuk. Apalagi di antara kaum musyrikin di masa sekarang, sebab kesyirikannya bukan karena kejahilan. Karena ada informasi, ada yang kasih kepadanya informasi keliru. Ada yang memberikan kepadanya apa? Agama yang keliru. Ada dari orang-orang yang dianggap dai-dai, ustadz-ustadz, bahkan dianggap sebagai tokoh di tengah mereka, membisikkan kepada mereka kesyirikan dengan bentuk agama. Ini orang-orang gak paham. Iya. Karena itu langkah yang paling pertama, seorang itu belajar ilmu syar'i. Kemudian dia menasihati dengan cara yang paling bagus. Iya. Dia mengobati dengan hal yang bermanfaat. Perkara yang menyebabkan kemungkaran itu hilang atau terobati. Ya, itu saja yang bisa dikerjakan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang lain? Terkait dengan materi bagus ya. Iya. Hah? Ya Rabbi bil Mustafa balib maqasidana. Ya, sering saya dengar itu. Indonesia, dan saya pernah dengar sekali di musim haji, ya, pas di Mekah, apa di Medina. Di Medina turun dari hotel. Ya, naik lift ya, ada orang Mesir. Diajak kawan-kawannya, ya Rabbi bil Mustafa, diajak. Ya saya karena orang asing bukan kawan saya, ya saya balik aja. Kemudian saya bilangin, kok bilang bil Mustafa? Bilang aja kepada Allah, jangan pakai bil Mustafa. Saya nasihati tentang hal tersebut. Ya alhamdulillah dia terima. Ya. Jadi kalau mau apa namanya? Ya, seorang itu bertawassul, ya dia tawassul dengan sebut nama Allah. Enggak boleh dia bertawassul dengan nabi. Hah? Bertawassul dengan nabi, dengan malaikat. Ini sama dengan apa? Bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di masa kaum musyrikin. Mereka bertawassul dengan menjadikan wasita, menjadikan perantara dengan menyebut dari nama-nama malaikat, dari nama-nama nabi. Iya. Pokok dari tauhid itu seorang bermohon langsung kepada Allah. Dia kalau ingin bertawassul, tawassul dengan nama Allah dan dengan asma'ul husna, dengan sifat-sifat Allah. Atau dengan hal yang dibolehkan secara syar'i, tawassul dengan amalan salih, dengan ketaatan. Ya, jelas ya. Atau doa orang yang salih yang masih hidup. Doa orang yang salih yang apa? Masih hidup. Ya, karena itu ketika terjadi paceklik di masa Umar ibn al-Khattab, Umar berkata kepada para sahabat, ya, apa Umar ibn al-Khattab waktu itu berdoa. Dia berkata, ya Allah, kami di masa Nabi masih hidup, kami melakukan sholat, minta hujan. Dan Nabi SAW berdoa hujan untuk kami. Maka sekarang kami menghalangi paceklik dengan apa namanya doa paman beliau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk kami. Jelas ya? Jadi beliau datangkan. Ya. Dari beliau enggak, Umar ibn Khattab enggak meminta dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan dari bagian dari agama. Ini harus dipahami ya terkait dengan masalah ini. Nah, pertanyaan terakhir, silakan. Sebentar. saya kurang dengar ya ininya. Kisah siapa? Saya tidak ingat kisah itu ya. Kisah apa namanya? Berarti? Ya baik, di semua Sirah Ibnu Ishaq itu tidak semuanya kuat riwayatnya ya. Jadi dibedakan di pembahasan Sirah, khususnya Sirah Ibnu Ishaq, itu ada riwayat-riwayat yang tidak sahih di Sirah Ibnu Ishaq, tidak dipakai oleh para ulama. Ya. Sebagaimana ada di Sirah Ibnu Hisham juga ada sebagian riwayat yang memang dibahas. Jadi di pembahasan Sirah itu yang dipakai pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok dari syariat yang dipakai di pembahasan Sirah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok di pembahasan akidah dan seterusnya itu harus didetailkan dari sisi sanad periwayatan. Didetailkan dari sisi sanad periwayatan. Dan saya tadi tidak ingat ya tentang yang disebutkan tadi. Namanya juga agak sabar. Baik. Silahkan. Ya, saya sudah singgung tadi ya di pelajaran tentang al-udzur bil jahal. Ya, orang yang jatuh dalam kesyirikan, apa diberi udzur dengan kejahilan atau tidak? Saya sudah terangkan bahwa pemula di dalam hal ini jangan sibuk dengan urusan ini. Iya, insyaallah kita akan terangkan nanti bahwa ada udzur bil jahil itu ada. Orang yang jahil diberi udzur dengan kejahilan itu ada. Iya. Tapi kapan kondisi seorang dikasih udzur dengan kejahilan, kapan tidak diberi udzur? Nah, ini yang ada pembahasannya, ada bawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya. Iya, karena itu tidak semua orang bisa masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Baik. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya ya. Kitab yang kedua dari silsilah akidah dari Tunji minan nar. Dan ini di urutan program kita kitab yang keberapa? Kitab yang keempat. Kita sudah selesaikan Al-Mandhum al-Mimiyah, kemudian yang kedua Fadlul Islam, dan ini yang ketiga tadi Al-Qaidul Arba, dan sekarang makna la ilaha illallah. Baik, di halaman 26 berkata penulis rahimahullahu taala, baik, saya poinkan di sini pembahasan di halaman 26 judul fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahnya kembali kepada nasikh, sebab ini kembali kepada yang menulis risalah ini dari syekh, sebab ini tanya jawab ya dengan syekh. Wasuila rahimahullah an ma'na la ilaha illallah, dan syekh ditanya tentang makna la ilaha illallah. Iya. Maka fa'ajaba, beliau pun menjawab, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini ada dua poin pembahasan. Yang pertama al-hath alal ilm, dan yang kedua doa ur-rahma minal mu'allif, anjuran untuk ilmu, mempelajari ilmu. Ini sudah kita bahas ya. Dan ini syekh banyak di, kita nanti akan baca risalah-risalah yang lain selalu seperti ini syekhnya. Pertama anjuran mempelajari ilmu, yang kedua doa rahmat. Iya, doa rahmat. Dan ini dari hal yang mustahsan, dianggap baik seorang yang baru belajar. Iya, dari awalnya itu dia kenal tentang rahmat, dia doakan rahmat, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Iya, sebab seorang itu kalau dia berlimpah dengan rahmat, ditari dengan rahmat, akan banyak kebaikan yang dia dapatkan, termasuk di dalam belajar. Karena itu subhanallah, dari kebiasaan di tengah para ulama belakangan itu untuk murid-muridnya yang baru belajar, apalagi di dalam memperdengarkan sanad-sanad periwayatan, itu diberikan Ada namanya silsilah bil awwaliyah, silsilah hadis yang paling pertama dia dengar dari guru. Jadi gurunya berkata, menceritakan kepada saya, guruku fulan, dan itu adalah awal hadis yang saya dengarkan. Gurunya juga berkata seperti itu, menceritakan kepada aku si fulan, itu adalah awal hadis yang saya dengarkan darinya. Terus bersambung, ada yang mengatakan sampai Sufyan bin Uyainah, ini yang masyhurnya ya, dan ada yang mengatakan lebih dari itu di atas. Dari silsilah sampai hari ini, ya kita riwayatkan dari guru-guru kita, ya ada riwayat-riwayatnya ditulis di dalam buku-buku mereka, ya silsilah di mana awal hadis yang diperdengarkan apa? Hadis Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahmat akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang berada di atas muka bumi, maka yang di atas langit akan merahmati kalian. Iya. Yang di langit akan merahmati kalian. Nah, karena itulah seorang penuntut ilmu diperhatikan dari poin ini. Dan penulis seperti itu ya, beliau mulai mendoakan rahmat. Sebab ilmu itu dasarnya dibangun di atas rahmat. Iya. Dan seorang akan semakin baik dalam ilmu sepanjang rahmat ini besar di hatinya. Dia ada rahmat terhadap dirinya sendiri. Ada rahmat terhadap ilmu yang dia pelajari. Ada rahmat terhadap gurunya. Ada rahmat kepada kawan-kawannya. Dia rahmat di dalam menjaga, memelihara dan menyampaikan ilmu tersebut. Nah, ini menjadi sebab keberkahan untuk seorang penuntut ilmu. Ya, maka penulis doakan, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna hadihil kalimata, sungguhnya kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. Ini keutamaan yang pertama. Ini pembahasan yang ketiga. La ilaha illallah hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. La ilaha illallah adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Jadi la ilaha illallah yang membedakan antara kekufuran dan apa? Keislaman. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Wa hiya kalimatut taqwa. Dan dia adalah kalimat takwa. Iya. Kalimat takwa itu, karena la ilaha illallah disebut dengan kalimat takwa di Al-Quran, di surah Al-Fatih. Baik. Surah Al-Fatih ayat 26. Ija'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahakka biha wa ahlaha. Itu wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan mereka ini dibuat untuk Allah wajibkan kepada mereka kalimat takwa, dibuat mulzam dengan kalimat takwa itu, diwajibkan. Wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Dan mereka yang paling berhak dengan kalimat takwa ini. Iya. Dan mereka pula yang paling patut untuk memilikinya. Apa kalimat takwa ini? Iya. Kalimat takwa ini kata Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, Ikrimah, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan aktsarul mufassirin, dan kebanyakan ahli tafsir, kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Ada dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar, mereka berkata kalimat takwa la ilaha illallah dan Allahu Akbar, dua. Iya. Baik. Atau bin Abi Rabah berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu kalimat takwa. Pokoknya tidak keluar ya semuanya menyebut takwa itu ada apa? Kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian wahiyal urwatul wuthqa. Dan dia adalah al-urwa al-wuthqa, tali yang paling kuat. Itu ayatnya ya di surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah Faqad istamsaka apa? Bil urwatil wuthqa. Ya, siapa yang beriman kepada Allah. Ya. Apa siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ini kandungan la ilaha illallah. Maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Dikatakan tali yang sangat kuat sebab inilah tali yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipegang. Nah, jadi ini sudah yang kelima ya, la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa. Kemudian yang keenam dari keutamaan la ilaha illallah adalah al-kalimatul baqiyah, kalimat yang kekal. Itu diucapan penulis, wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Itulah kalimat yang Ibrahim jadikan sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada tauhid itu. Iya. Jadi ini kalimat baqiyah yang kekal sampai hari kiamat. Iya. Kalimat la ilaha illallah. Dan dari ucapan penulis ini beliau singgung empat keutamaan la ilaha illallah. Bukan artinya tidak ada keutamaan yang lain, ada keutamaan lain. Karena itu saya poinkan di pembahasan yang ketujuh, at-tambih, kurang ya di situ ya, at-tambih ala fadaila ukhra di kalimat la ilaha illallah. Ya, mengingat beberapa keutamaan lain untuk la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah al-ahad, perjanjian yang dengannya seorang mendapat syafaat. Dia disebut al-ahad. Ya, ayatnya di surah Maryam, di akhir surah Maryam. Baik, ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Ya. Tidak ada yang berhak mendapat syafaat kecuali siapa yang mengadakan perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah ya. Ya, tidak ada yang mendapat syafaat kecuali siapa yang buat perjanjian di sisi Allah. Disebut ahdan. Ahdan ini kata al-Baghawi artinya la ilaha illallah. Ya, saya dalam tafsirkan ayat-ayat itu paling dekatnya saya pakai tafsir al-Baghawi. Ini tafsir al-Baghawi, tafsir salafi. Ya, beliau meringkas ucapan ahli tafsir dari kalangan as-salaf dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya, banyak hal dari tafsir al-Baghawi itu tidak ada di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir-tafsir yang lainnya. Dan saya paling senangnya baca tafsir al-Baghawi karena di banyak sudut dari pembahasan ayat-ayat itu selalu beliau ingatkan terkait dengan pembahasan-pembahasan tauhid. Terkait dengan pembahasan-pembahasan tauhid. Baik. Jadi syafaat itu tidak ada yang bisa bersyafaat pada hari kiamat kecuali siapa yang buat perjanjian di sisi Allah. Nah, perjanjiannya ini dia bersyahadat la ilaha illallah. Iya. Kemudian di antara keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah muntaha as-shawab. Puncak kebenaran. Adalah puncak dari apa? Dari kebenaran. Ya, kalau ada kebenaran tidak ada yang lebih benar daripada la ilaha illallah. Karena itu disebut sebagai muntaha as-shawab. Iya. Dan ini kalimat masyhur di kalangan para as-salaf. Ya, ketika membahas ayat di surah An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan, apa? La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dan dia berkata sawaban. Dia berkata yang benar. Yang benar ini itu ditafsirkan dengan la ilaha illallah. Ada yang menamakannya sebagai apa? Muntaha as-sawab. Puncak kebenaran. Iya, disebut sebagai puncak kebenaran. Baik. Kemudian dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah al-qawlu thabit, ucapan yang mengukuhkan. Yang disebut di dalam Al-Quran, di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil-qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit, ucapan yang thabit, dengan ucapan la ilaha illallah diteguhkan. Di mana? Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat di sini masuk di dalamnya kehidupan di alam kubur juga. Karena Nabi bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya, karena itu di akhir hayatnya siapa yang ingin dimudahkan bersyahadat la ilaha illallah, iya, maka dia jaga kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Jadi ini pembahasan ini, kalau kita ingin bahasakan dengan bahasa umum, ini pembahasan bagaimana supaya kita itu bisa bersyahadat la ilaha illallah, husnul khatimah di akhir hayat. Dan bagaimana supaya kita bisa menjawab salah satu dari tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini pembahasan diperlukan untuk memahami makna la ilaha illallah. Iya. Karena seorang itu di akhir hayatnya itu diperlukan untuk teguh di atas kalimat la ilaha illallah. Keteguhannya di dunia ini itu yang membuat dia apa? Diteguhkan bersyahadat di akhir umurnya. Telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, Ahmad dan selainnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk apa? Masuk surga. Iya. Tapi ini sabat, tasbit itu perlu sabat juga di dunia. Hah? Dia teguh dengan kalimat la ilaha illallah di dunia, ini yang meneguhkan dia di dunia dan di akhirat. Iya. Dan ini menunjukkan pentingnya seorang itu menjaga dari kalimat yang agung ini. Menjaga dari ibadah yang agung ini. Iya. Apa yang biasanya dia yakini, dia pelihara, dia jaga, itu yang mewarnai akhir hayatnya. Itu yang mewarnai akhir hayatnya. Karena itu disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Abu Zur'a Ar-Razi. Namanya Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi. Seorang imam dari negeri Maru. Apa negeri Rai. Seorang imam dari negeri Rai. Iya. Dia ini di level Imam Ahmad. Di atasnya Imam Ahmad sedikit. Dari tabaqatnya, masanya. Al-Bukhari, Muslim itu murid-muridnya semua di bawahnya. Abu Hatim, Abu Zur'a, Muhammad bin Muslim bin Wara, ini satu level, satu tingkatan. Dari ahli hadis negeri Maru. Ketika Abu Hatim Ar-Razi atau Abu Zur'a Ar-Razi ini menjelang sakaratul maut, dekati ajalnya, beliau didatangi oleh kawan-kawannya ahli hadis. Ya, yang paling di depannya ada Muhammad bin Muslim bin Wara. Ada Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris, ada Al-Mundir bin Syadan, ya, dan sejumlah ahli hadis. Melihat sahabat mereka sakaratul maut, ya sunnahnya adalah apa? Mentalkin la ilaha illallah. Tapi begitu mereka mementalkin, mereka kembali lagi ke diri mereka masing-masing. Kita talkin orang yang selama ini ngajari kita, ya, orang yang selama ini kita ngambil faedah darinya. Orang yang selama ini dia adalah imam dan tokoh di tengah kita. Akhirnya haibah Abu Zur'a lebih besar. Enggak bisa bicara mereka, mentalkin. Ya, mereka diskusi lagi, kalau begitu begini aja. Kita ingatkan hadis tentang talkin saya. Kita ingatkan. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah memulai sebab dia sanadnya yang paling tinggi. Dia berkata haddatsani Abu Asim, Abdahak bin Makhlad. An Abdul Hamid. Ya. An Abdul Hamid An Salih Ibn Abi Arif berhenti, dia tidak bisa lanjut karena wibaba Abu Zur'a. Ya. Maju lagi Abu Hatim. Abu Hatim berkata, haddatsani Muhammad bin Bashar. Qala haddatsani Abu Asif An Abdul Hamid. Abdul Hamid bin Ja'far, ya. An Salih bin Abi Arif. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Sama. Maju lagi An Mundir bin Syadan. Dia bawakan lagi sanadnya. Sama dengan sanadnya Abu Hatim. Berhenti. Abu Zur'a Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut mendengar sanad-sanad itu, dia mengerti orang-orang ini mau bicara apa. Maka dalam keadaan sakaratul maut beliau bawakan sanadnya. Iya. Kata beliau, haddatsani Muhammad bin Bashar an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arif an Katsir bin Murra an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, keluar ruh beliau meninggal rahimahullah. Di sebagian riwayat beliau sempurnakan di kalimat la ilaha illallah, keluar ruhnya. Di sebagian riwayat beliau selesaikan haditsnya, setelah itu keluar ruhnya. Ya. Ini keteguhan di dunia, menghafal hadits, menjaga, memelihara. Ya. Dia meninggal di atas hal tersebut, wajar, tasbit. Dan kalimat ini memang membawa kepada apa? Kepada as-sabat. Karena itu, siapa ingin diteguhkan di masa fitnah, diteguhkan di kehidupan dunia, jangan dia berpaling dari mempelajari tauhid. Dari mendalami tauhid, khususnya la ilaha illallah. Itu dia jaga, dipelihara, diulangi, dia kaji, diajarkan, dia ingatkan. Tidak pernah lepas seorang mukmin dari hal yang seperti ini. Iya. Dan ini selalu kita dapatkan di majelis guru-guru kita, para ulama kita. Iya. Saya pernah datangi seorang syekh. Dia tahu saya di Indonesia itu sudah mengajarkan buku-buku ini sudah banyak. Tapi bersamanya itu saya baca lagi dari awal. Baca Qawaidul Arba, Thalathatul Usul. Ya. Macam-macam buku saya baca. Thalathatul Usul, Kashfus Syubhat, Kitabut Tauhid. Saya baca ulang lagi. Ya. Karena memang itu inti dari ilmu. Seorang harus paham itu. Ya. Jangan bilang, oh ini saya sudah pernah pelajari. Ya. Saya sudah pernah pelajari, saya sudah pernah khatam. Ya, Masya Allah ya. Itu Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Mufti Saudi Arabia yang pertama. Ya, beliau itu tidak pernah putus pelajaran salah satu usul di halaqahnya. Selesai kitabnya, balik lagi. Selesai, balik lagi. Selesai, balik lagi. Ya, sebab diajarkan beberapa buku itu salah satunya. Tidak pernah putus sepanjang beliau mengajar. Yang dekat saja guru kami, Syekh Shalal Fauzan, itu tidak pernah putus beliau mengajarkan Kitabut Tauhid. Kalau tidak matannya, syarahnya, kadang beliau baca Kitabut Tauhidnya, kadang beliau baca Fathul Majidnya, kadang beliau baca Qurratu Uyunil Muwahhidin, ya macam-macam. Tapi tidak pernah Kitabut Tauhid itu terlepas. Ya. Tidak pernah lepas. Nah, ini baru kelihatan. Seorang jiwa yang bertauhid itu seperti itu. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengisahkan tentang akidahnya. Itu pertanyaan kepada lebih dari 1000 guru. Dia bisa dibayangkan ya, semua guru-gurunya membisikkan kepada Al-Bukhari kalimat itu. Akidah itu. Tidak ada yang silam pendapat dari 1000 gurunya. Ini menunjukkan semua gurunya mengajarkan seperti itu. Kalau tidak Al-Bukhari tanya kepadanya, menunjukkan keseriusannya. Iya. Kita belum belajar saja malas-malas. Hah? Ada yang sudah belajar, oh saya sudah pernah khatam sekali. Ya, memang kalau sudah khatam bagaimana? Bukunya disimpan gitu, masuk kotak, jadi benda pusaka. Ya. Tidak, ilmu itu diulangi, dipelajari. Ya, dan alhamdulillah, seorang kadang baca buku, dia dapat faedah terus. Ya. Semakin kuat. Ya. Di atas ilmu. Ya, saya ingat ya, saya diberitahu oleh kawan-kawan, saya sudah lama dengar cerita ini. Ya, dan ada sebagian ustadz-ustadz juga yang pernah melihat di kota Medina dulu. Itu pernah ada kesempatan Syekh Shalal Fauzan dari Riyadh, beliau datang ke Masjid Nabawi, daurah. Daurah menyelesaikan satu kitab. Ya, dan ini jarang-jarang ya. Dan sepanjang yang saya ketahui mungkin baru sekali itu dalam hidup Syekh. Beliau duduk khusus bikin daurah di Medina. Biasanya cuma datang kunjungan ceramah di Jami' Islamiyah atau di mana, setelah itu kembali lagi ke Riyadh. Iya, ini daurah di Masjid Nabawi. Tahu buku yang dibahas apa? Thalathatul Usul yang kita akan kaji nanti. Iya. Dan ini buku kalau bahas orang umum bahas buku para pemula. Tapi yang hadir di situ ya, guru-guru, pengajar-pengajar, doktor-doktor, ya. Dan syekhnya penduduk Medina, guru kami Syekh Abdul Muslim Abad juga hadir di situ. Iya. Jelas ya? Jadi ini semuanya menunjukkan jiwa perhatian kepada tauhid. Iya. Jadi ketahuilah para ulama itu seperti itu keadaannya. Ya kadang kita lihat sebagian penuntut ilmu ada yang belajar di Mekah, di Medina, di Riyadh, tapi pulang enggak sama dengan gurunya. Kenapa? Nah, ini kadang perlu dikasih tanda tanya. Iya. Mungkin ada sebagian dari ilmu dia tidak pelajari seperti yang diinginkan. Seperti yang diinginkan. Khususnya yang kadang di bangku kuliah saja. Ini saya ingatkan. Sebab saya melihat banyak sekali. Dan juga diingatkan oleh Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Ya, itu tidak cukup seorang hanya mengambil di bangku kuliah. Harus dia duduk di depan guru. Dia talaki ilmu itu dari awal sampai akhir. Supaya kuat dasar-dasar ilmunya. Pokok-pokok dia membangun apa? Pondasi di atasnya. akhirnya menjadi repot. Dia keluar misalnya lulus dari kuliah sampai tingkat doktor, kemudian bicaranya ngawur, ya, keluar kaidah-kaidah baru, tidak ada dari dasar ilmu di belakangnya. Maka ini dari hal-hal yang kadang menyedihkan, ya, menyedihkan dari apa yang terjadi, apalagi kalau seorang itu tidak belajar. Ya, karena itulah ikhwani fillah, ini pembahasan-pembahasan kita berharap semoga dari apa-apa yang kita kaji itu kita memiliki dari bekal-bekal ilmu, dasar-dasar yang dengannya kita bisa membangun pondasi lebih kuat lagi di atasnya, apa membangun bangunan di atasnya lebih kuat lagi. Ya, harus ada pondasi yang kuat secara ilmiah agar supaya seorang itu bisa membangun bangunan yang kuat di atasnya. Baik. Jadi berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah itu banyak sekali ya, dan saya pikir cukup ya dengan apa yang saya sebutkan itu tadi. Sekarang kita berpindah di halaman 28. Ya. Halaman 28, di kalimat la ilaha illallah syurutun. Laisa mujarrad al-qauli bil lisan. Untuk kalimat la ilaha illallah ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Bukan sekadar ucapan dengan lisan. Jadi ini penyebutan beberapa konsekuensi la ilaha illallah, bukan sekedar pengucapan lisan saja. Bukan sekedar pengucapan lisan saja. Iya. Baik. Saya poinkan di sini tiga pembahasan ya. Yang pertama, fahmu halil munafikina. Yuwaddihu ala anna la ilaha illallah laisa mujarrad al-qawli biha bil lisan. Memahami keadaan kaum munafikin, memperjelas bahwa la ilaha illallah bukan sekadar pengujaran dengan lisan. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa laisal muradu qawlaha bil lisan mal jahli bi ma'naha." Kalimat la ilaha illallah itu bukanlah dimaksudkan untuk diucapkan dengan lisan saja walaupun jahil terhadap maknanya. Iya, harus dia paham maknanya apa. Dari mana yang dia pahami, dia mengerti konsekuensinya, dia bangun keyakinan di atasnya. Iya. Fainal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffar fid darkil asfali minan nar. Karena kaum munafikin juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal kedudukan kaum munafikin lebih rendah di bawah kaum kuffar. Di mana kedudukannya? Yaitu di lapisan terbawah dari api neraka. Ya, jadi orang kafir itu bertingkat-tingkat. Sama dengan iman ya. Iman itu bertingkat-tingkat. Sama dengan kekufuran, bertingkat-tingkat. Ada yang kafir, ada yang lebih kafir, ada yang di bawah lagi. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufur. Sungguhnya an-nasi', ini kebiasaan kaum musyrik ini ya. An-nasi' itu tambahan di dalam kekafiran. Dikatakan tambahan di dalam apa? Kekafiran. Jadi ada yang lebih besar kekafirannya. Sama dengan penduduk sorga, derajatnya bertingkat-tingkat. Ya, neraka juga bawahnya berlapis-lapis. Lapisan yang paling bawah itulah kaum munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Lapisan neraka yang paling apa? Paling bawah. Iya. Baik, kaum munafikin mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mereka berada di lapisan paling bawah dari neraka. Padahal mereka berucap la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa sekadar ucapan tidak cukup. Ini membantu kita memahami kalimat ini. Bahwa la ilaha illallah ini ada konsekuensinya. Ada syarat-syaratnya. Inilah ingin ditekankan oleh Syekh di sini. Ya, beliau terangkan lagi keadaan kaum munafikin. Ma kaunihim yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Padahal kaum munafikin ini, mereka melakukan sholat dan berpuasa serta bersedekah. Ya. Betul ya, ada sholatnya, ada puasanya, ada sedekahnya. Walaupun sholatnya malas-malasan, sedekahnya kikir. Kan begitu? Ya. Apa namanya? Mereka itu disifatkan bagaimana sholatnya? Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya kepada manusia dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu kaum munafikin. Ya. Kalau begitu, menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu punya syarat-syarat, punya konsekuensi. Ini pembahasan kita yang kedua. Syurutu la ilaha illallah wa muqtadariyatuha. syarat la ilaha illallah dan konsekuensinya. Kata penulis, walakinnal murad ma'rifatuha bil qalbi wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu. Tetapi yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah adalah kita mengenal la ilaha illallah itu dengan hati, mencintainya, mencintai orang yang mengucapkan la ilaha illallah, membenci siapa yang menyelisihinya, dan memusuhi siapa yang memusuhi la ilaha illallah. Nah, itu konsekuensinya harus ada. Kenapa harus ada? Apa dalilnya? Syekh di sini bawakan beberapa dalil. Kata beliau, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi, siapa yang berucap la ilaha illallah karena ikhlas, dalam sebuah riwayat jujur dari hatinya. Ini kan ikhlas syarat berarti. Jujur dari hati berarti syarat, konsekuensi. Wa fi lafdin man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dalam lafaz yang lain, siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadai selain daripada Allah. Nah, ini tiga dalil ya. Ila ghairi dzalika min adillati dallah, dan selainnya dari dalil yang banyak yang menunjukkan jahalati aktsari nasi bi hadhihi syahadah. Menunjukkan kejahilan banyak manusia terhadap syahadat itu. Iya. Jadi secara umum bahwa la ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Paling lengkapnya kalau dikatakan la ilaha illallah ada 8 syarat. Ada 8 syarat. Iya, walaupun umumnya dibahas 7 syarat saja. Iya, silakan mau hafal 2 bait syair boleh. Ada 4 bait syair juga boleh. Semuanya bagus, yang penting ada hafalan ya. Kalau ingin memudahkan. Iya. 2 bait syair yang masyhur yang disebutkan oleh para a'immatud dakwah. Iya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al asya'i qad uliha. Ini 2 bait syair mengumpulkan berapa? 8 syarat. Ilmun, ilmu. Al ilmu. Yaqinun, yang kedua syarat, yang kedua al yaqin. Yang ketiga ilmun yakinun wa ikhlasun, al-ikhlas, syarat yang ketiga. Yang keempat, wasidukuka, as-sidq, syarat yang keempat, as-sidq. Ma, ya harusnya ma'ah ya, tapi karena ini syair, dan dia berada di akhir rawi, maka harus disukun. Jadi baca ma. Mahabbatin, al-mahabbah, syarat yang kelima. Wangkiyadin al-inkiyad, ini syarat yang ke-6. Wal-kubulilaha dan al-kubul, syarat yang keberapa? Yang ke-7. Wazida thaminuha, ditambah syarat yang ke-8. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha, yaitu syarat yang ke-8, kamu kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa syarat semua? Ada 8. Saya ulangi 2 bait syair ya. Ya syair itu kemarin kita sudah bahas ya. Mantuwa mimia. Ada depannya, ada akhirnya. Kan begitu? Kalau bait pertama setiap bait syair ada awal, ada akhirnya. Bait yang pertama awalnya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa siduku kama. Ya, akhir bait yang kedua. Mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Ya, bait yang kedua awalnya wazida thaminuha al-kufranu minka bima, akhir bait yang kedua al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha, siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini 2 bait syair ya, ini wazannya sama dengan wazan al-mandhum al-mimiyah itu. Lautan apa namanya? Bahrul Basit, sama. Ya. Kalau mau lautan yang lebih mudah saya kasih. Ada 4 bait syair yang diucapkan oleh Syekhu Syuhina, guru dari para guru kami. Ya, Syekh Hafidz Al-Hakami yang menulis Al-Mandhumah Al-Mimiyah. Beliau juga punya mandhumah dalam akidah. Nah, beliau sebutkan di situ empat bait syair. Kata beliau, bisyurutin sab'atin qad quyyidat fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal-ikhlasu al-ilmu wal-ikhlas sebentar al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba. Ini sama ya, tujuh syarat juga. Jadi kata beliau, bisyurutin sab'atin qad quyyidat. Ada tujuh syarat yang mengikat kalimat la ilaha illallah. Fi nususil wahyi haqqan waradat. Tujuh syarat ini telah datang di dalam nas-nas wahyu, maksudnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Fainahu lam yantafi qailuha bin nutki illa haythu yaktakmiluha. Sungguhnya orang yang berucap la ilaha illallah tidak akan mengambil manfaat dari kalimat itu dengan mengucapkannya, kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syarat ini. Apa syarat-syarat itu? Yang pertama al-ilm, kemudian yang kedua al-yakin, kemudian yang ketiga al-qabul, kemudian yang keempat al-inqiyad. Ini urutan beliau ya. Fadri ma'akulu, ketahuilah yang saya ucapkan. Kemudian yang kelima adalah as-sidq, yang keenam al-ikhlas, dan yang ketujuh adalah al-mahabbah. Waffaqakallahu lima ahabbah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kamu menuju kepada apa yang dicintai. Baik. Jadi sekarang saya akan uraikan syarat la ilaha illallah. Kesimpulannya tadi ada berapa? 8 ya. Yang pertama adalah al-ilm. Iya. Apa dalilnya tentang hal tersebut? Iya. Kita di dalam apa namanya? Penyebutan dalil kita akan sebutkan. Iya. Pertama kita sebutkan dulu syarat. Iya. Kemudian kita sebutkan kebalikannya. Jadi saya ulang ya. Jadi syarat yang pertama adalah al-ilm. Al-ilmu diharuskan seorang mengucapkan la ilaha illallah mengilmui makna la ilaha illallah, mengetahui apa maknanya. Ilmu itu lawannya adalah apa? Kejahilan. Tak boleh dia jahil terhadap maknanya. Al-ilmu al-munafi lil jahal. Ya. Dalilnya apa? Satu ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa la ilaha illallah. Dalil yang kedua, ayat di surah apa? Az-Zukhruf. Ya, ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali siapa yang mempersaksikan al-haq. Ini juga dari keutamaan la ilaha illallah yang belum kita catat tadi. La ilaha illallah dari keutamanya dia disebut sebagai kebenaran yang paling benar, al-haq. Kecuali siapa yang mempersaksikan al-haq, yaitu la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengetahui, dia berilmu. Ya. Dan dalilnya dari hadis adalah hadis Utsman bin Affan riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dan dia mengetahui la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Dia masuk surga. Disyaratkan apa? Wa huwa ya'lam, dia mengetahui, punya ilmu. Ya, tentang la ilaha illallah. Karena itu tidak boleh jahil apa makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ya, dalam bahasa Arab ada empat huruf, ada empat kata. La ilaha illa Allah. Kan begitu? Ya, la namanya la nafiyah lil jins. Penafian untuk semua jenis. Iya. Penafian untuk semua jenis. Jadi kalau dikatakan la ahada fid dar, tidak ada seorang di rumah. Maksudnya siapapun tidak ada di rumah. Kalau dikatakan la rajula fid dar, tidak ada yang namanya jenis laki-laki di rumah sama sekali. Tidak ada. Ini penafian berlaku umum. Jadi kalau dikatakan la ilaha, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Jelas ya? Segala yang disembah selain daripada Allah itu dinafikan. Semuanya sirna. Tidak ada. Kita berlepas diri darinya. Ya, siapapun dia, mau malaikat, mau nabi, mau orang salih, ya, bebatuan, patah, dan sebagainya, yang disembah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah artinya al-ma'bud. yang diibadahi. Iya. Al-Ma'bud. Dia sama dari sisi wazan dan dari sisi maknanya. Al-Ma'bud. Iya. La nafiyah itu, namanya nafiyah, itu ada isimnya, ada khabarnya. Iya, maka di sini khabarnya enggak disebut. Karena sudah dimaklumi. Karena itu la ilaha illallah itu diartikan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Nah, ini makna dari la ilaha illallah. Jadi ketika dikatakan la ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan hak illa kecuali. Nah, perkecualian itu pembatasan. Ini namanya al-hasr, pembatasan. Iya. Kalau misalnya saya berkata la ahada fil masjid illa Zaidan misalnya. Iya. Maka illa di sini sebagai pembatasan, hanya Zaid yang ada di situ. Atau la ya'ti ilayya illa Zaid. Tidak ada yang datang kepadaku illa Zaid. Berarti Zaid saja yang datang. Tidak boleh ada yang lainnya. Jelas ya? Tidak boleh ada yang lain. Ini illa pembatasan, hasr namanya. Dan di sini hasrnya mutlak semua. Iya. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Illallah di isbat. Yang datang setelah illa itu namanya musbat. Ini yang ditetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja. Iya. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas ya dari sisi mana? Syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Al-yaqin kebalikannya apa? Hah? Al-munafi lisyak war-raib, bertentangan dengan keraguan dan kebimbangan. Iya. Karena itulah orang yang beriman cirinya dikatakan dalam surah Al-Hujurat. Iya, surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Tidak ragu. Disyaratkan tidak ada keraguan. Harus ada keyakinan. Iya. Dan ini dipertegas di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa hadith ya dari Abu Hurairah di Sahih Muslim. Di antaranya Rasulullah bersabda kepada beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Saya bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Dua kalimat ini kata Nabi, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan keduanya tanpa dia ragu. Syaratnya apa? Tanpa dia ragu kecuali dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain, ghairu syakin fihima fayuhjabu anil jannah. Dia tidak ragu, tidak mungkin dia ditirai dari surga, pasti masuk surga. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat yang lain penting juga. Dalam hadis Abu Hurairah, ini di kisah yang panjang ya. Ketika Abu Hurairah berada dalam sebuah kebun, maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah di kebun itu, kata beliau, "Mallakita min wara'a atau min wara'i hadzal hayat yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Kata Abu Hurairah, Nabi berpesan kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, siapa yang kamu jumpai di belakang tembok ini? Dia bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan ya, hatinya yakin, maka beri kabar gembira kepadanya, dia akan masuk surga." Jadi ini syarat la ilaha illallah, dia harus apa? Yakin. Bagaimana orang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan agama itu semuanya sama? Hah? Mengatakan agama semuanya apa? Semuanya sama. Berarti yang disembah semuanya apa? Semuanya sama. Itu tidak kenal la ilaha illallah, tidak yakin dengannya. Iya. Ya, jangan dipeduli dari kaum munafikin di masa dahulu maupun masa sekarang. Kaum munafikin itu berubah-ubah nama saja. Kalau dahulu itu munafik di masa Rasulullah ya. Datang setelahnya. Iya. Berubah namanya menjadi zindiq. Itu bahasa, kalau di bahasa Imam Ahmad itu zindiq, itu munafik. Kalau sekarang ya, macam-macam, namanya ilmani, liberali, liberalisme, ya. Itu barisan kaum munafikin. Jelas ya? Jadi orang-orang yang memang dia beragama juga tidak pede, tidak tahu apa agamanya. Kamu agamanya apa? KTP Islam. Terus agama semuanya benar. Ini tidak pede beragama. Dia tidak cocok hidup di Indonesia. Karena di Indonesia ini hanya diberi penganut orang yang beragama saja, kan begitu? Ya. Dan dia bebas menjalankan agamanya dengan sebebas-bebasnya. Nah, ini agama Islam, seorang Muslim dia menganut agamanya. Ini tuntunan agama. Tentang makna la ilaha illallah. Jelas ya? Baik. Jadi ini tidak ada sama sekali dilarang, enggak usah didengarkan orang-orang yang seperti itu. Iya. Orang-orang yang hanya berbicara kalau ada dana yang cair, nah itu baru dia bicara. Bikin statement-statement yang membuat kaum muslim itu menjadi ribut, menjadi ramai, ya, ragu dalam agamanya. Andai kata tidak ada dana yang cair, mereka diam-diam aja. Iya. Karena itu umat Islam, ya, apalagi di kondisi sekarang ini banyak fitnah, banyak hal yang bisa membahayakan agama, harusnya lebih hati-hati lagi dan lebih kuat lagi dalam mempelajari prinsip-prinsip agamanya. Jadi ini syarat yang kedua, yakin. Syarat yang ketiga, apa yang ketiga? Al-ikhlas. Baik, al-ikhlas al-munafi lawan ikhlas apa? Asyirk. Lawannya juga riya. Tidak boleh ada syirik, tidak boleh ada riya padanya. Dia ikhlas. Sebagaimana firman Allah, ala lillahi dinul khalis. Ya, di surah Az-Zumar ayat 3. Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang ikhlas. Iya. Kita baca ya ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Baik. Syarat ikhlas. Dari syarat ikhlas juga hadith Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam sebuah riwayat, khalisan min nafsi, ikhlas dari dirinya, dari jiwanya. Tapi syaratnya apa? Ikhlas. Baik, ini syarat yang keberapa? Yang ketiga, dia perhatikan ikhlas ini. Keikhlasan dalam bersyahadat, subhanallah. Tapi besarnya ikhlas ini. Iya. Dan keikhlasan itu menuntut seorang itu untuk bersungguh-sungguh menjaga syahadatnya. Iya. Di dalam memeliharanya. Ikhlas itu nampak. Nampak pengaruhnya. Ketika syahadat itu sudah benar, dia perhatikan dengan baik dan sesama, itu tampak pengaruhnya nanti. Tampak pengaruhnya pada diri dan kehidupannya. Syarat yang keempat, as-sidq. As-sidq lawannya apa? Hah? Al-kadhib, al-munafi lil-kadhib. Tidak boleh ada kedustaan. Iya. Jadi kalau dusta berarti tidak ada kemunafikan. Karena kaum munafik saja yang dusta. Kaum munafik kan mereka dusta. Kenapa? Dia tampakkan keislaman dengan lisannya, dia sembunyikan kekafiran di mana? Di hatinya, itu kaum munafikin. Iya. Karena itu umat Islam mereka ini tidak ada kedustaan padanya. Ya, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia jujur dengan syahadatnya. As-sidq itu kalau pada lisan itu namanya jujur. Kalau pada hati itu namanya ketulusan. Kalau pada anggota badan itu namanya kesungguhan. Iya, itu as-sidq. Tergantung mau diterjemahkan bagaimana bahasa Indonesia. Yang jelas saya terangkan as-sidq bahasa Arab seperti itu. Sidik itu tidak hanya diterjemah jujur dalam bahasa Arab. Dia bisa diterjemah ketulusan, bisa diterjemah kesungguhan. Bisa diterjemah kesungguhan. Itu as-sidq. Iya. Dan seorang itu harus diketahui kejujurannya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu la ilaha illallah. Wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladina min qablihim. Fala ya'lamanna allahu alladina sadaku. Wala ya'lamanna al-kadibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berucap begitu saja kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga kami betul-betul mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, sidik, dan siapa di antara mereka yang apa? Yang dusta. Iya. Dan juga di antara dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang disebutkan oleh penulis di sini ya, shadiqan min qalbihi. Iya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya jujur dari hatinya. Ini syarat jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan neraka terhadapnya. Pengharaman terhadap neraka itu ada syaratnya. Dia berucap la ilaha illallah menunjukkan apa? As-sidq, ketulusan. Iya, sekali lagi itu tanpa pengaruh. Ketulusan tauhid itu subhanallah. Iya, keseriusannya dalam menjaganya, memeliharanya. Iya. Baik, nanti akan kita baca ya buku-buku. Itu akan kelihatan Syekh akan apa namanya? Memberikan kepada kita wijangan-wijangan tauhid yang mempertajam syarat-syarat la ilaha illallah ini. Iya. Bahwa tauhid itu bukan sekedar ucapan, harus ada bukti dari amalan. Nabi Ibrahim alaihissalam dari ketulusan tauhidnya beliau berdoa. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Iya. Ini peribadatan kepada berhala. Orang yang bertauhid itu tahu enggak hukumnya menyembah ke berhala? Hah? Tahu kan? Terus Nabi Ibrahim untuk apa minta? Dijauhkan. Dia sudah dijauhkan. Tapi itulah jiwa orang yang bertauhid. Tauhid yang kuat itu, ketulusan dan kejujurannya akan membuat dia khawatir jangan sampai dirinya jatuh di dalam apa? Jatuh dalam kesyirikan. Iya. Jatuh dalam kesyirikan. Karena itu kalau ada yang ketika diajar kajian tauhid, oh saya sudah pernah taklim itu, sudah pernah kajian. Itu macam-macam ya, aneka ragam. Ada sebagian tokoh-tokoh harokin seperti Salman Alauda itu yang sudah ditangkap kemarin di Saudi. Iya. Ini dari pelopor terorisme di berbagai tempat orang yang dengan pemikirannya. Dia pernah berkata, belajar tauhid itu 10 menit sudah selesai. Saya ajari kamu tauhid. Ya. Nah, orang-orang seperti itu pemikirannya begini, gaya berpikirnya. Ya. Ada lagi kalau dikatakan kepadanya, kenapa Ustadz ceramah-ceramahnya jarang ada ceramah tentang tauhid, mengajarkan taklim kitab tauhid atau apa. Wah itu, tauhid itu di pondok pesantren. Kalau di luar itu ceramah-ceramah umum saja. Nah, ini model-model seperti ini. Ya, tidak mengerti tentang tauhid itu bagaimana. Dan itu kelihatan pengaruhnya. Jangan dikira tidak kelihatan pengaruhnya. Orang-orang yang berucap seperti itu bukan ucapan ringan. Sesuatu sudah diucapkan oleh lisan, itu menunjukkan sesuatu yang biasanya bercokol di hatinya itu keluar di sela-sela apa? Sela-sela lisannya, di gerak-geriknya. Maka yang seperti ini harusnya diketahui. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima dari syarat la ilaha illallah al-mahabbah, kecintaan. Al-mahabbah lawannya apa? Hah? Al-munafi lil-bughd, yang bertentangan dengan kebencian. Ya. Al-karaha, enggak boleh dia benci, enggak boleh dia apa namanya? Tidak suka terhadap kalimat la ilaha illallah. Dia harus mencintainya. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu ashaddu hubban" lillah. Orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah itulah yang terbesar. Itulah yang terbesar. Ya, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Tsalatsun man kunna fihin wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal. Siapa yang tiga hal ini ada padanya, maka dia akan dapatkan lezatnya apa? Lezatnya keimanan. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi dari keduanya. Yang kedua, Allah yuhibbal mar' ya, ayuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seorang, kecintaannya itu karena Allah. Dan yang ketiga, wa ay yakraha ya'uda fil kufur kama yakrahu ay yulqa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ini dari ciri orang yang bertauhid, maka kelihatan kecintaannya. Dia cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada konsekuensinya, cinta kepada kandungannya, cinta kepada orang yang mengucapkannya, cinta kepada ahli la ilaha illallah. Ya. Ini fitnahnya di masa sekarang ini ya. Terlalu banyak informasi dia lihat, dia baca. Wah ini masya Allah. Ya di Jepang ini rapi sekali mereka. Hah? Itu terlihat pakai lift saja. Lift ini ya. Kalau dia tidak jalan di lift, dia pasti di sebelah kanan. Yang jalan itu di sebelah kiri, dia tidak menghalangi. Ya kita di Indonesia, lift dia kawan-kawannya menghalangi. 20 orang di belakang, dia santai aja ngomong-ngomong. Tidak peduli. Ya. Ini sekarang dia sudah keliru. Hal terkait dengan dunia, lebih dia banggakan orang Jepang di atas orang, apa namanya, Muslim. Ya, ini tidak cocok ya. Kebanggaan terhadap la ilaha illallah, kecintaan. Ya boleh saja kaum muslimin kurang misalnya dalam hal tersebut. Tapi jangan menjadikan hal tersebut perbandingan. Tidak ada bandingannya. Keimanan dengan apa? Dengan kekafiran. Ya. Dan hal yang seperti itu diatur dalam Islam. Ada akhlaknya lebih bagus dalam sirah. Nabi dan para sahabat ada yang seperti itu. Hanya saja semoga Allah memaafkan banyak dari umat Islam yang tidak mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya, kan begitu. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keenam, al-inqiyad. Ya. Terikat dengan kalimat la ilaha illallah al-munafi lirrad. Baik. Itu al-qabul ya, al-munafi lirrad. Ya. Al-inqiyad al-munafi lit-tark. Yang ke berapa? Yang keenam, al-inqiyad, dia terikat bertentangan dengan meninggalkan. Dia tidak pernah meninggalkannya, selalu terikat. Itu kalimat la ilaha illallah. Iya. Karena itu di dalam berbagai ayat kita diperintah untuk selalu kembali kepada Allah, wa anibu ilallahi waslimu lah, dan berinabalah kalian kepada Allah dan berislamlah engkau karenanya. Terikat. Iya. Karena dalam hidup ini seperti yang saya sudah terangkan, tidak ada kebebasan, yang ada keterikatan, penghambaan, perbudakan. Iya. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia adalah hamba Allah, terikat dengan kalimat itu. Dia tidak keluar darinya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke berapa? Yang ketujuh, al-qabul, menerima. Atau yang sebelum terakhir ya, yang ketujuh, menerima. Lawannya adalah apa? Ar-rad, menolak. Tidak boleh ada penolakan terhadap kalimat la ilaha illallah. Harus dia terima dengan segala bentuk penerimaan. Ya. Tidak boleh dia meninggalkannya sama sekali. Baik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ya kepada manusia, mereka ketika ditawarkan la ilaha illallah, yang menerima terikat langsung menerima ya, yang nolak menolak. Ya, disebutkan di surah As-Saffat tentang kaum musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka ini orang-orang yang apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka bersombong. Kemudian mereka berkata, apakah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya lantaran ucapan seorang penyair yang gila? Ya. Maka Allah membantahnya. Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan Nabi Muhammad itu datang dengan kebenaran dan beliau membenarkan para rasul, menunjukkan bahwa la ilaha illallah ini, hanifiyah ini semuanya adalah dakwah para nabi dan para rasul, sama. Tidak ada silam pendapat di tengah mereka di dalam hal tersebut. Baik. Ini syarat yang ketujuh. Yang terakhir syarat yang kedelapan, yaitu kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya hadis Tariq bin Asyam radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, man syahida an la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, faqad harima maluhu wa damuhu. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah, maka telah haram darah dan hartanya. Telah haram darah dan hartanya. Baik, jadi ini 8 syarat ya dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Baik, yang terakhir, jahalatu katsirin minan nas bihadhihi syahada. kejahilan kebanyakan manusia terhadap syahadat ini. Itu yang disebut oleh penulis dari dalil-dalil ala jahalati aktsarin nas bi hadhihi syahadat. Memang subhanallah ya, kalau diperhatikan banyak dari umat Islam ini tidak mengerti. Iya, dari mana la ilaha illallah? Dari kalangan Arab maupun ajamnya. Iya. Kenapa? Sebab orang Arabnya dia tidak tumbuh di atas bahasa Arab yang fasih. Dan orang ajamnya dia tidak mengerti bahasa Arab. Tidak mengerti bahasa Arab. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dari sebab datangnya kejahilan, iya, selain daripada tidak mengerti bahasa Arab, jauhnya dari ulama yang bisa membimbingnya kepada kebenaran. Iya. Karena tidak ada ulama yang membimbingnya kepada kebenaran sedikit. Akhirnya mereka sangat jauh dari pemahaman. Iya. Kemudian sebab yang ketiga, fanatik terhadap orang-orang tertentu yang dianggap dia cintai, dia tokohkan, dan seterusnya. Akhirnya membuat dia larut di dalam kekeliruan, tetap di atas kejahilan, tidak mau keluar darinya. Iya. Maka ini beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya dari kejahilan tersebut. Iya, dan ini dari masalah yang harusnya diobati di masa kini. Iya, pengikut kebenaran itu harusnya di masa seperti ini dia itu lebih berani lagi menampilkan kebenaran, lebih giat lagi di dalam mengajak manusia. Iya. Itu subhanallah ya. Dari indahnya tauhid itu di kalangan ahli tauhid ya, terhadap masyarakat umum, mungkin kita bisa ketemu siapa saja, kita ajari kepadanya makna la ilaha illallah. Nanti kita terangkan dua rukun la ilaha illallah, mudah. Ya, sekedar diterangkan saja maknanya, enggak usah singgung sana sini. Terangkan saja maknanya, dia akan mengerti sendiri dari konsekuensinya. Maka itu adalah faedah besar, bisa diterangkan kepada mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Waktunya sudah habis ya. Kita bersiap-siap untuk apa namanya? Salat Maghrib, dan mungkin panitia ada kesibukan terkait dengan menyiapkan buka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.